habis keraskan kasih lagu yang ngeslow ngeslow. Kita boleh ikutan goyang jempol bareng sama Monata. Sejak buat sebelah kanan yang sangat luar biasa. Kesunyian malam, si genggam luka yang aku bawa dan pati rasa jiwaku lara. Di mana kan ku cari? Membasahi bumi, ku susuri kesunyian.